Bagaimana syubhat para kelompok nasyid yang menghindari pengharaman ma'azif dengan akapela, musik dengan suara mulut, ya, juga dengan suara 1, 2, 3. Telah kita sebutkan tadi bahwa yang serupa dengan musik hukumnya sama dengan musik, apalagi dengan suara mulut, bersiul, bersiul atau yang semisalnya mirip dengan ibadahnya orang-orang musyrikin yang mereka beribadah dengan bersiul dan tepuk tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana salatuhum 'inda al-bayti illa muka'an wa tasdiyah, fadzuqul 'adaba bima kuntum takfurun." Tidaklah salatnya mereka itu, ibadahnya orang-orang musyrikin itu kecuali bersiul dan bertepuk tangan. Jadi mereka kalau tawaf di Ka'bah itu sambil bersiul terus tepuk-tepuk tangan. Ya. Nah, sehingga menimbulkan irama. Dan ini mirip dengan ibadahnya mereka. Dan subhanallah, siapa yang melihat nasyid-nasyid sekarang, itu tidak ada ubahnya sama seperti lagu-lagu yang lain. Bedanya hanya dalam syairnya saja. Ya. Nah, kalau yang satu cinta padamu, yang satu cinta kepada Allah. Itu saja bedanya. Nah, adapun iramanya, kemudian refnya, kemudian akhirnya sama. Subhanallah. Sama. Tidak ada bedanya. Ini musibah. Nah, maka apa yang serupa dengan musik, sama dengan musik.